merasa bersalah karena telah putuskanmu. Cinta memang tak bisa ditebak, jalannya membuatku bingung selalu. Karena sekali tersakiti pasti hilang sudah cinta itu, jadi benci. Saja kau bisa mengerti apa mau aku sekali ini, mungkin aku takkan merasa bersalah karena